السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مع أهل رحمة الله سليان. Segala puji dan syukur panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan limpah kurnianya kita masih lagi beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas landasan siratul mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada-Nya. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah teruskan pembahasan kita dalam Kitabul Qadha, bab penghakiman, di mana telah kita bicarakan beberapa perkara, adab-adab bagi seorang qadhi. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung apa yang dibawakan oleh tuan pengarang kita Syekh Sabiq rahimahullahu taala berkenaan dengan qadha. Iaitu berkenaan dengan hukum mengambil iaitu berkenaan dengan sistem peradilan. Iaitu di dalam muka surat 28, sistem peradilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sistem peradilan, yakni qadha yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya. Ketika beliau mengutus Mu'adz untuk menjadi governor di Yaman, beliau berkata kepada Mu'adz, "Bima taqdi?" Qala bi kitabillah. Qala fa illam tajid, qalat fa bi sunnati Rasulillah. Qal fa illam tajid, qala fa bi ra'yi. Yang maksudnya, dengan apa engkau akan memutuskan, yakni engkau akan berhukum qadha? Mu'adz menjawab, dengan kitab Allah. Kata beliau, yakni Rasulullah SAW, bila engkau tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulnya. Kata beliau, bila engkau tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasulnya, Mu'adz menjawab, dengan ra'yi, dengan pendapatku. Jadi ini adalah kisah hadis yang masyhur yang digunapakai oleh ulama, oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka menerangkan tentang manhaj ataupun metodologi di dalam penghakiman, ataupun dipanggil di sini sistem pengadilan. Jadi atas dasar apakah pengadilan itu didasarkan? Maka di dalam kisah ini Nabi SAW telah mengantarkan sahabat yang besar, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ke Yaman sebagai seorang governor, sebagai seorang pendakwah. Dan Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang alim, seorang yang faqih di kalangan para sahabat. Dan Nabi SAW telah menghantarkan beliau seorang sahaja ke negeri Yaman, yang pada ketika itu adalah negara yang dianuti oleh ataupun diduduki oleh Ahlul Kitab. Terdapat riwayat lain, Nabi SAW menghantar beliau dan mengatakan kepada beliau, "Innaka ta'ti qauman ahli kitab, falyakun awwala ma tad'un ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hingga akhir hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, iaitu engkau akan mendatangi satu tempat Ahlul Kitab, maka jadikanlah perkara yang pertama yang engkau dakwahkan, yang engkau serukan adalah syahadat la ilaha illallah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Maka jika mereka mengikuti engkau dalam hal tersebut, mentaati engkau dalam hal tersebut, fa inhum ata'uka lidzalika fa akhbirhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Maka khabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 solat sehari semalam. Dan jika mereka mentaati engkau dalam hal demikian, khabarkan kepada mereka bahawa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka, wa turaddu ala fuqara'ihim, dan di bahagikan kepada fakir miskin mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau akan doa orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada hijab di antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi SAW memerintahkan beliau untuk berdakwah dan memulakan dengan yang penting dahulu, kemudian yang berikutnya. Jadi mulakan dengan masalah iman, masalah tauhid, la ilaha illallah, menafikan selain Tuhan yang disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Kemudian kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak mereka taat dalam hal ini, ini mereka belum beriman, maka jangan cerita dengan orang tentang hal-hal lain di dalam Islam. Apabila mereka taat dalam hal demikian, barulah khabarkan kepada mereka tentang kewajipan solat 5 waktu. Kemudian selagi mereka tidak taat dalam hal solat, jangan khabarkan mereka tentang kewajipan lain. Jadi selepas solat baru dikhabarkan tentang zakat. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Tetapi dalam riwayat ini Nabi SAW telah bertanya Mu'az, dengan apa engkau berhukum? Beliau menjawab, dengan Al-Quran, kitab Allah. Dan kalau kau tak dapat di dalam kitab Allah hukum tersebut, dan kemungkinan sesuatu perkara itu kita jumpa di dalam Al-Quran, maka cari di dalam sunnah. Fabi sunnati Rasulillah. Jadi ini kedudukan Al-Quran, kedudukan As-Sunnah. Kemudian jika tidak jumpa juga, barulah menggunakan ijtihad, menggunakan ra'i, pendapat. Walau bagaimanapun, daripada sudut sanad hadis ini, hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang da'if, yang lemah. Sebagaimana disebutkan oleh ramai ulama hadis, antaranya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, telah puas aku mencari di sana sini sanad hadis ini, aku tidak jumpa melainkan pada jalur ini, jalur ini, dan kedua jalur ini tidak kuat. Walau bagaimanapun, bagi siapa yang mengkaji dalam kitab-kitab ulama, hampir tidak ada yang tidak menggunakan hadis ini. Jadi wallahu alam, ini menunjukkan bahawa terdapat asal usul hadis ini di dalam as-sunnah. Jadi dalam manhaj yang digunakan oleh ulama, mereka memang mendahulukan Al-Quran. Tetapi daripada sudut pengambilan dalil, hendaklah kita faham, walaupun Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada langit, makna dan lafaznya, sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW sebenarnya juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja lafaznya bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali terdapat khilaf tentang hadis qudsi. Adapun hadis-hadis yang bukan qudsi, mereka mengatakan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut ini jelas kemuliaan Al-Quran berbanding dengan as-sunnah. Tetapi ulama mengatakan daripada sudut pengambilan hukum hujjah, kedua-duanya Al-Quran dan As-Sunnah sama kedudukannya, setahap, setaraf. Sebab semuanya datang daripada Rasulullah SAW. Yakni sahabat yang mendengar Al-Quran, dia dengar daripada Rasulullah. Sahabat yang dengar hadis, dia dengar juga daripada Rasulullah. Jadi apa perbezaannya daripada sudut pengambilan hukum? Jika terdapat perintah daripada Al-Quran, mereka akan ikut sebab Rasulullah SAW sampaikan. Jika terdapat perintah daripada hadis, mereka juga akan ikut sebab Rasulullah SAW sampaikan. Jadi sebab itu dalam hal Quran dan hadis tidak ada perbezaannya daripada sudut hukumnya. Jadi jika terdapat sesuatu ayat yang umum hukumnya di dalam Al-Quran, kemudian kita jumpa hadis yang mengkhususkan hukum tersebut, maka wajib kita mengambil hadis juga dan kita khususkan umum tadi. Kita khususkan hadis yang mengkhususkan itu apa yang terdapat di dalam Quran daripada hukum yang umum. Dan ini banyak kita lihat, dan inilah yang diwar-warkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala apabila beliau menjadi seorang mujtahid. Beliau mengarang kitab yang masyhur, kitab Ar-Risalah, yang menerangkan tentang metodologi mengambil hukum. Beliau mengatakan bahawa daripada sudut Quran dan hadis, pengambilannya sama, iaitu hukumnya sama. Jadi Quran boleh dikhususkan dengan hadis. Antara contohnya dalam Al-Quran, apabila menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, disebutkan dalam surah An-Nisa, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, hingga akhir ayat tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin, dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu, yakni daripada wanita-wanita yang disebutkan tadi, lain semua halal, tapi syaratnya hendaklah kamu nikahnya dengan cara yang sah, muhsinin, iaitu dengan menikah bukan dengan jalan zina. Di dalam ayat tadi, wanita-wanita yang diharamkan itu tidak disebut, ada yang tidak disebut dalam Al-Quran. Ya, disebutkanlah wanita, ibu tak boleh dikahwini, anak perempuan tak boleh, saudara perempuan tidak boleh, makcik tidak boleh, makcik sebelah bapak pun tidak boleh, sebelah mak pun tak boleh, dan seterusnya. Maka datang hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengharamkan seseorang itu bernikah dengan wanita dan makcik sebelah bapak, dan juga berkahwin dengan wanita dan makciknya sebelah emak. Maksudnya tak boleh dimadukan. Tetapi dalam Quran, dalam bab memadukan ini, Allah SWT melarang seseorang itu bernikah dengan seorang wanita dan kakaknya, yakni ataupun adik perempuan. Tetapi dalam Quran tidak sebutkan apa yang ada di dalam hadis. Jadi ulama mengatakan ini, adakah kita akan ambil Quran, kita tinggalkan hadis yang sahih, ataupun kita ambil Quran dan kita katakan ini umum dan ditambah lagi, dikhususkan lagi dia oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, kita ambil hadis juga. Sebab apa yang datang daripada Rasulullah SAW, daripada Al-Quran juga daripada Rasulullah SAW, daripada Allah, sunnah Nabi SAW juga datang daripada Allah. Baik. Jadi jika tidak ada Quran, tidak hadis, tidak ada hadis, barulah kita gunakan qiyas yang dinamakan di sini sebagai pendapat. Bukan pendapat sebarangan. Yang ini pendapat yang berdasarkan ijtihad daripada Quran dan hadis. Dan hendaklah ijtihad itu bersifat menyeluruh, bukan bersifat partial. Di mana kita telah lihat itu secara keseluruhan, kita telah lihat hadis-hadis Nabi SAW secara keseluruhan, kita sudah faham apakah kehendak maksud daripada syariat. Jadi kita tahu daripada kita baca syariat ini, maka syariat ini memelihara akal contohnya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara maruah. Jadi jika terdapat beberapa perkara yang memuskilkan, hendaklah kita mendahulukan lima perkara ini, yang memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, harta benda dan maruah. Dan kita juga dapati bahawa syariat ini apabila dalam keadaan terdesak, ada kelonggaran. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal demikian. Contohnya, dihalalkan memakan yang haram, bangkai yang haram, darah yang haram, dalam keadaan darurat, di mana kita tidak akan dapat hidup kecuali dengan makan yang haram tersebut. Dan begitu juga dalam syariat ini terdapat ayat-ayat yang banyak menerangkan sesuatu yang asalnya halal apabila membawa kepada yang haram atau kepada keburukan, hendaklah sesuatu itu dilarang. ditutup jalan kepada apa juga keburukan dan yang haram. Kaedah yang dinamakan Saddu Zari'ah. Sebab itu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini. Antaranya Allah SWT melarang kita mencaci maki Tuhan-Tuhan berhala, orang-orang musyrikin, kerana nanti mereka akan membalas dengan mencaci maki Tuhan Allah SWT. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara itu asalnya dibolehkan. Mencaci maki Tuhan-Tuhan disembah selain Allah, menghinanya adalah satu perkara yang dikira digalakkan ataupun dikatakan dibolehkan dalam agama. Dan ini akan mengagungkan agama Allah SWT. Tetapi apabila ia mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk, maka ia diharamkan. Jadi dalam hal ini banyak. Maka apabila kita lihat kaedah-kaedah ini, maka kita berijtihad. Kita gunakan ijtihad dan kita buat hukum. Jadi kata beliau lagi, hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu fikirannya. Dia tidak boleh memutusi dikala amat marah atau lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, panas, dingin atau sibuk hatinya, sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat. Jadi dalam hadis Abu Bakrah fi sahihain wa ghairihima qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqdiyanna hakimun baina ithnaini wa huwa ghadban. Terdapat dalam hadis Abu Bakrah. Dan Abu Bakar, Abu Bakrah dalam kedua kitab hadis sahih ini Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Bahawa Nabi SAW bersabda, dia telah berkata aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seorang hakim mengadili urusan antara dua orang sedang dia dalam keadaan marah. Jadi apabila di dalam salah satu keadaan yang disebutkan di atas seorang hakim tetap menghukumi, maka hukumnya tetap sah bila sesuai dengan kebenaran. Demikian pendapat jumhur fuqaha. Jadi larangan daripada menjadi hakim ketika sedang marah. Maka ulama membahas apa sebabnya, adakah larangan ini bersebab ataupun tidak bersebab. Istilahnya ada illah ataupun tidak ada illah. Ataupun kita katakan ini larangan dari Nabi SAW, kita ikut saja. Ini ibadat, kita ikut saja. Ataupun ada sebabnya. Maka fuqaha mendapati bahawa terdapat sebabnya. Daripada sudut akal boleh dapat sebab dia, iaitu dengan keadaan marah atau dalam keadaan marah, seorang hakim itu akan membuat hukum yang tersilap kerana hatinya tidak bertumpu atau tertumpu kepada permasalahan disebabkan perasaan marahnya manusia. Jadi apabila itu berlaku, dia akan berhukum dengan selain daripada hukum Allah SWT ataupun bukan dengan hukum yang benar. Jadi sebab itu dilarang. Jadi hukumnya haram. Seorang hakim dalam keadaan marah berhukum. Begitu juga dengan dalam keadaan-keadaan lain. Jadi bila kita pastikan bahawa sebabnya adalah perkara-perkara yang boleh mengganggu fikiran hakim, kita lihat ke perkara lain. Jika ia juga memberi sebab kesan yang sama, maka ia juga dilarang. Seperti yang disebutkan tadi, sedih yang amat sangat baru kehilangan orang yang dikasihi contohnya. Ataupun dalam keadaan yang cemas, ada orang yang sakit nazak contohnya. Jadi keadaan dia tidak tentu arah, dia tak boleh jadi hakim. Ataupun amat mengantuk. Mengantuk sikit-sikit tu kan biasa juga kamar-kamar. Tapi kalau dah ngantuk sehingga mengganggu fikirannya, tak boleh. Panas sangat, dingin sangat, ataupun sibuk hatinya dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah berkaitan dengan hakim. Walau bagaimanapun, taruhlah hakim itu dalam keadaan yang tidak tenteram, dia mengadili antara dua orang, maka kata ulama tetap hukumnya itu diterima dalam majlis mahkamah, majlis rasmi mesti diterima. Tetapi syaratnya hendaklah ia sesuai dengan kebenaran. Jika tidak sesuai dengan kebenaran, maka boleh diulang balik diminta penghakiman kembali. Demikian pendapat jumhur fuqaha. Yang ke-8, mujtahid itu mendapat pahala selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mendapatkan kebenaran itu. An Amr bin al-As anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun. Artinya dari Amr bin al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala. Apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapat satu pahala. Jadi seseorang itu apabila berijtihad, ijtihad maknanya bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam mengeluarkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara khususnya. Jadi ada kalanya dia benar, hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia akan dapat dua pahala. Satu pahala disebabkan usahanya. Usahanya untuk mencari kebenaran. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan riak dan sebagainya, maka dia akan dapat pahala untuk ijtihadnya. Kemudian satu lagi pahala kerana dia telah menepati kebenaran. Itu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa in ijtahada fa akhta, kalau dia berijtihad tetapi salah, dia akan dapat satu pahala. Jadi pahala yang satu ni hanya untuk usahanya yang ikhlas, sungguh-sungguhnya tetap dikira oleh Allah SWT. Tetapi oleh kerana salah, tidak dapat pahala kerana salah. Jadi dalam hal ini setiap mujtahid tetap akan dapat pahala. Tapi ada syarat. Pertama, hendaklah dilakukan ijtihad itu, dikeluarkan hukum kerana Allah SWT, bukan kerana hawa nafsunya, kerana nak cari dalil untuk memenangkan mazhabnya. Kerana dia bermazhab Syafi'i contohnya, jadi dia susah payah cari dalil untuk menguatkan, memenangkan mazhab dia. Jadi niat saja dah tak betul. Walaupun dia jumpa dengan hukum yang betul, yang benar di sisi Allah SWT, niat kalau tak betul, tetap tak betul. Satu pahala pun tak dapat. Ini yang banyak berlaku di kalangan orang ramai. Jadi bila disebutkan kepadanya dalil dan pendapat ulama yang berbeza dengan pegangannya selama ini contohnya, maka dia tolak. Dia kata aku ikut imam ini, sedangkan dia faham dalil tersebut, dia tahu siapa ulama yang mengatakan sebalik. Kemudian dia kata tak apalah, ulama-ulama semua sedang ijtihad, semua akan dapat pahala, aku pun telah ikut seorang ulama yang ijtihad, aku juga dapat pahala. Kalau salah pun dapat pahala. Kemudian dia bawa hadis ini. Siapa yang betul dapat dua pahala lah. Siapa yang salah pun tak dapat satu pahala. Aku kalau salah pun aku tetap dapat satu pahala. Aku ikut imam. Maka kata ulama, orang ini satu pahala pun tak dapat. Setengah pahala pun tak dapat. Sebab sebab dia tidak mengikut kebenaran. Niat dia bukan nak cari kebenaran, niat dia nak ikut imam, nak taklid saja, tak boleh. Tapi kalau memang dia tak faham dalil dan sebagainya, dia ikut imam, aku tak tahulah, aku tahu imam ni selalu betul, aku ikut dia je, okay, tak apa. Tapi sekarang dia faham dalil-dalil yang dibawakan, jadi yang ini tak dapat pahala. Ada pun imamnya, kalau ada imam Syafi'i contohnya, imam tu tetap dapat pahala. Baik, jadi hati-hati. Hadis ini menunjukkan bahawa dapat pahala kerana berusaha ijtihad. Dan tentu sekali yang dikira oleh Allah SWT bukan sebarang ijtihad, bukan sebarang usaha, tetapi usaha yang ikhlas mencari kebenaran. Sebab kadang-kadang seorang itu berdialog antara dia dengan orang lain, contoh dalam sesuatu masalah. Atau ada orang lain pula dengar dialog dia di email ke, di mana ke dan sebagainya kan. Jadi mulalah dia keluarkan itu pendapat, dalil dan sebagainya, nak kuatkan pandangan. Yang orang sebelah tu pun mempertahankan dan bantah dan seterusnya. Ketahuilah kalau dia lakukan hal demikian itu bukan nak cari kebenaran, tapi nak menangkan mazhab dia yang diikuti. Dia tak ada apa-apa pun. Jadi antara tanda seseorang tu ikhlas dalam ijtihad keluarkan dalil cari hukum adalah apabila dia bertemu dengan pendapat hujah yang lebih kuat, dia akan ikut. Dia akan ikut. Itu tandanya lah. Bukti bukan dengan kata-kata saja, tapi mesti dengan perbuatan. Tetapi di sana terdapat masalah-masalah yang macam hampir samalah kekuatannya. Dua-dua hampir kuat hujahnya. Yang itu tak apa juga. Dia kata aku tetap dengan pendapat aku. Sehingga aku jumpa pendapat yang berhujah yang lebih kuat, aku tetap dengan pendapat aku. Itu boleh juga. Tapi kadang-kadang pendapat dia dah jelas lemah. Dia bersandar dengan sebuah hadis contoh untuk satu-satu amalan. Dia tahu ada ulama' yang menggunakan hadis yang lemah ini untuk amalan yang dilakukan. Kemudian datang orang lain, kawan dia kata kepada dia, hadis ini lemah mengikut pendapat ulama' lain dan diterangkan hujah-hujah. Dia faham. Kalau dia degil juga, maka dia tak dapat pahala kerana berijtihad. Kerana tujuannya hanya untuk memenangkan mengikut mazhabnya sendiri. Baik. Berkata Al-Khattabi, sebagaimana kita sampaikan tadi, Imam Khattabi, sesungguhnya orang yang salah dalam ijtihadnya untuk mencari kebenaran itu diberi pahala. Kerana ijtihadnya itu adalah ibadah. Dan kita katakan ibadah itu mesti ada ikhlas. Tetapi kesalahannya itu tidak diberi pahala. Hanya saja dia dilepaskan dari dosa. Jadi kita akan jumpa imam-imam kita. Ada berapa banyak imam? Mungkin kita kenal 4 imam sajalah. Imam Abu Hanifah, lepas itu Imam Malik bin Anas, Imam Madinah tu, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sebagai mazhab Hanbali. Ada lagi banyak imam lah. Nanti kita jumpa dalam satu-satu masalah mereka berselisih pendapat. Dalam satu ada kata ini haram, ada kata ini wajib, ada kata sunat. Takkanlah tiga-tiga pendapat itu betul di sisi Allah SWT. Adakah mungkin tiga pendapat semuanya sama, semuanya betul di sisi Allah SWT? Tak mungkin. Hukum di sisi Allah SWT yang benar hanya satu. Sama ada dia wajib ataupun dia haram ataupun dia sunnah. Jadi tentu ada satu imam yang betul, yang lain salah. Betul ke tak ni? Hadis ini menerangkan demikian. Ada mujtahid yang ijtihad tapi salah. Tetapi semua imam-imam itu kita yakin akan dapat pahala. Sama ada satu atau dua pahala, tetap dapat pahala. Tetapi untuk kita yang mengikut, adakah kita boleh ikut sembarang imam sebab semuanya mujtahid, sebab semuanya dapat pahala? Tentu sekali tidak. Kita hanya boleh mengikut pendapat yang kuat. Kalau kita tahulah bahawa pendapat ini kuat. Jadi dengan itu kita akan dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi kalaulah kita yakin bahawa imam ini silap-silap dalam pendapatnya, tersalah pendapatnya, maka kita jangan tuduh dia sengaja ataupun sengaja mencari apa ni, tidak mencari kebenaran ataupun ikut hawa nafsu ataupun jahil dan sebagainya. Salah, kita tak boleh cakap macam itu. Sebab mereka adalah ulama' mujtahid. Lagi-lagi imam yang keempat yang telah kita sebutkan tadi. Tapi oleh kerana mereka manusia biasa, mereka tidak maksum, tidak terpelihara daripada kesalahan dan kesilapan. Jadi walau bagaimanapun kita, yakni kita yakin bahawa Allah SWT akan maafkan kesilapan. Jadi kita ada beribu masalah. Kalau fikir saja, ada beribu masalah. daripada taharah, solat, solat lagi macam-macam solat tadi. Baik, kemudian zakat, puasa, haji umrah, nikah kahwin, cerai dan macam-macam lagi, jual beli dan macam-macam lagi yang telah banyak kita baca dalam kitab ini. Kita akan dapati banyak masalah-masalah itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Atau puasa 6 pun. Puasa 6. Bukan semua ulama kata sunat puasa 6. Tapi yang kita tahu di sini memang puasa 6 tu sunat. Tahu tak kita bahawa Imam Malik bin Anas, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, kata puasa 6 tu bid'ah, tidak sunat. Dan dia katakan, aku tak pernah dengar orang-orang Madinah puasa 6 sedangkan dia orang Madinah. Hujah dia macam tu. Maknanya dia tak dengar hadis tu, hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, sedangkan dia imam. Jadi imam-imam lain semua kata sunat puasa 6. Yang lagi 3. Baik, sekarang siapa betul ataupun semua betul? Boleh ke semua betul? Mesti satu je betul. Tetapi yang salah tetap dapat pahala. Satu lagi perkara, ini kebetulan Imam Malik, bukan nak rendahkan Imam Malik, alhamdulillah. Orang yang sedang berpuasa, terlupa dia berpuasa, dia makan dan minum, lupalah. Baik. Kebanyakan ulama mengatakan teruskan saja puasanya, tak perlu qada. Tak perlu qada. Imam Malik kata teruskan puasanya, tapi kena qada. Macam mana? Maknanya Imam Malik kata siapa makan walaupun tak sengaja, batal puasa dia. Tetapi tak berdosa, teruskan puasa. Ulama lain yang 3 kata tidak batal puasa tu dan tidak berdosa. Mungkin kedua-dua pendapat ni betul? Wajib tak qada? Ataupun tak wajib? Dua-dua sekali boleh betul di sisi Allah SWT. Tetapi sekali satu saja betul. Dan kita tahu bahawa pendapat yang, dan dua-dua tahu hadis ni. Yang tadi tu mungkin Imam Malik tak tahu hadis puasa 6. Yang ini mereka tahu. Imam Malik tahu. Manasya man sama wa nasya fa akala wa syariba falyutim masawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang puasa tapi dia lupa lalu makan dan minum, hendaklah dia sempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum. Hadis ini diketahui oleh 4 imam, tapi ada 2 pendapat. Jumhur mengatakan ini menunjukkan dimaafkanlah kesilapannya. Sebab Nabi SAW perintahkan dia teruskan puasa, dia tak payah qada. Imam Malik kata betul. Ini menunjukkan bahawa dimaafkan kesilapannya, tak sengaja dia makan minum, teruskan puasa. Tetapi kena qada. Sebab hadis tu tak kata tak payah qada. Ada tak dalam hadis tu kata tak payah qada? Nabi kata teruskan puasa, Nabi tak kata tak payah qada. Habis daripada mana awak dapat dalil perlu qada kalau tak sengaja makan minum? Daripada umum. Puasa tu apa makna puasa? Tak makan, tak minum. Kalau makan, minum, batal lah, dah bukan puasa lagi. Jadi khilaf. Walaupun ada hadis yang sama digunakan, tapi pemahaman berbeza-beza. Semua dapat pahala, mesti. Cuma ada yang dapat 2 pahala, ada yang dapat 1 pahala. Dan masalah-masalah lain menyentuh antara suami dan isteri contohnya, ini lelaki dan wanita yang bukan mahram, batal atau tidak batal wuduknya, kan masalah yang masyhur. Ada kata batal, ada kata tidak batal. Ada kata kalau sentuh dengan syahwat batal, kalau sentuh dengan tidak syahwat batal. Ada 3 pendapat. Mana satu yang betul? Semua betul? Semua salah? Takkan semua salah. Satu ulama pun tak tahu yang betul. Mustahil. Mesti ada ulama yang tahu yang betul. Allah SWT takkan biarkan umat ni dalam kesesatan. Jadi satu pendapat lah mesti yang betul. Jadi kita mesti apa? Ambil pendapat yang dekat dengan kebenaran, dengan dalil-dalilnya, kalau kita tahulah. dan kita hormati pendapat-pendapat yang yang mungkin tersilap, yang tidak disokong oleh dalil, kita hormat. Sebab ni ada adat ulama-ulama. Oleh kerana itu, yang penting di sini ulama itu mesti betul-betul ulama yang memfatwakan satu-satu hukum, yang mengeluarkan satu-satu hukum agama. Bukan orang yang separuh ulama, nampak aja macam ulama, serban banyak, janggut panjang contohnya, dengan jubah lebar-lebar dia punya apa? Itu tak maknanya dia ulama. Ataupun dia orang Arab, tak semestinya orang Arab ulama. Tak mentang daripada Yaman contohnya dia ulama, tak semestinya juga. Tengoklah. Kemudian kalau dia ikhlas dan dia ijtihad, maka dia akan masuk dalam hadis Amr bin Al-As ini, hadis yang sahih. Baik, kita teruskan. Hal yang demikian itu berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah qiyas. Jadi kena tahu apakah syarat-syarat untuk ijtihad, mengetahui dasar-dasar, usul-usul dan cara-cara qiyas. Sebab qiyas ini bila kita dah tak ada jumpa kat Quran, tak ada jumpa dalam hadis, kita dah gunakan qiyas pakai akal. Tapi bukan semua qiyas boleh pakai. Di sana terdapat syarat-syarat, rukun-rukun qiyas. Rukun qiyas ni ada 4. Rukun qiyas ada 4. Ya, kalau saya ingat lagi rukun qiyas ni apa dia. Yang pertama, perkara yang nak dikiaskan. Ini perkara yang baru, yang kita tak jumpa hukum. Yang kedua, kita nak kiaskan dengan perkara apa? Ini perkara yang lama, yang dah ada hukum. Yang ketiga, apakah hubungan antara dua hukum ni ataupun dua masalah ini? Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, hukum. Mesti ada 4. Bila ada 4 ini, barulah adanya qiyas. Tapi belum maknanya qiyas itu betul ke tidak. Jadi contohnya, kita ada satu masalah, ada minuman, kita tak tahu halal ke haram. Tak ada hukumnya dalam Quran. Sebab Quran tak sebut satu-satu makanan, satu-satu minuman yang halal ataupun yang haram. Ini bukan buku list of halal dan haram dikeluarkan oleh Muiz. Quran lebih daripada itu. Tetapi di sana disebutkan beberapa kaedah. Baik, kemudian kita jumpa perkara yang ada hukumnya, yang kita nak kiaskan dengannya. Contohnya arak. Dan kemudian kita mesti ada perkara yang ketiga, rukun yang ketiga, iaitu illah, sebab yang menghubungkan antara dua rukun ini. Apa yang sama dia? Oh, ni memabukkan, sini pun memabukkan. Yang akhirnya hukum dia. Itu mesti ada 4. Kurang-kurangnya mesti ada 4 rukun qiyas. Tapi itu saja tak cukup. Ada syarat-syarat qiyas. Hubungan illah yang kita ambil untuk mengkaitkan antara hukum yang kita tak ada hukum dengan masalah yang tak ada hukum dengan masalah yang ada hukum ni, mestilah perkara yang munasabah. Munasabah yang memang ada kaitannya. Yang ini yang payah. Kalau memang masalah memabukkan tu agak senang. Agak senang. Ataupun yang memudaratkan kesihatan, boleh tahan juga. Tetapi di sana terdapat perkara yang mungkin tak berapa kuat dia punya munasabah, hubungan dia tak berapa kuat. Lebih-lebih lagi di dalam hal-hal ibadat. Kerana dalam hal-hal ibadat kita boleh pastikan bahawa hubungannya adalah ini. Contohnya, solat. Kenapa kita solat? Kalau diperintahkan untuk solat, sebabnya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Baik. Tetapi lebih daripada itu, mungkin kita tak tahu apa sebab. Kenapa maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat contohnya, maghrib apa ni? Solat-solat lain ada yang 4, ada yang 2. Kemudian ada yang baca dengan kuat. Jadi kita tak boleh ambil apa-apa kaitan untuk kita buat ibadat lain yang serupa dengan ataupun kita ambil sebahagian daripada solat, kita jadikan ibadat. Kita diri saja. Tengah buat apa? Tengah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sebahagian daripada solat, ataupun kita rukuk aja. Tak ada takbir, tak ada apa semua. Ataupun kita sujud saja. Atau kita duduk saja dan berzikir. Tak boleh. Sebab hubungannya tak jelas. Untuk nak kaitkan dia. Jadi dalam hal-hal ibadat tak dibenarkan kias. Tidak dibenarkan untuk kias. Baik, hal yang demikian itu berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah qiyas. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, maka dia mendapat dosa dan tidak diampuni lagi kesalahannya dalam menghukumi. Bahkan dikhawatirkan dia akan mendapatkan dosa yang paling besar. Nah, kalau dia bukan mujtahid, jangan jadi hakim. Sebab dia hukum apa pun walaupun betul, dia tetap salah. Dia ada hadis tentang hal ini. Dan Ummi Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama ana bashar wa annakum tahtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi binahwin mimma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Mungkin sebahagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujahnya dari sebahagian yang lain. Lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebahagian hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Kerana sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dari api neraka. Jadi di sini menunjukkan bahawa mujtahid itu kadang-kadang dia lihat apa yang ataupun dia dengar hujah-hujah yang disampaikan oleh orang di hadapan. Kemudian dia lihat mana yang bertepatan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sistem peradilan yang tadi, kemudian dihukumkan. Tapi tak bermaknanya hukum hakim tu mesti betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, hakim tak salah. Tapi kalau orang itu tidak jujur dalam membentangkan hujah-hujahnya, maka ketahuilah kalau dia dapat sesuatu, maka sesuatu yang dia dapat itu adalah dosa. Potong daripada api neraka, na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian satu lagi hadis an Nabi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fa dhahaba bi ibni ahadihima fa qalat sahibatuha innama dhahaba bi ibnik wa qalat al-ukhra innama dhahaba bi ibnik fa tahakama ila Daud fa qada lil kubra فخرجت على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرته فقال أتوني بسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang perempuan bersama-sama dengan kedua orang anak mereka. Kemudian seekor serigala datang membawa seorang anak dari mereka berdua itu. Maka kata sahabatnya, serigala itu membawa anakmu. Sedang perempuan yang lain berkata, tidak, serigala itu membawa anakmu. Maknanya anak ni dia kata dia punya. Lalu kedua perempuan itu datang kepada Daud untuk meminta keadilan. Dan Daud memutuskan bahawa anak itu adalah milik dari perempuan yang tua. Tidak disebutkan kenapa Nabi Daud AS menghukumkan kepada wanita yang lebih tua. Baik. Kemudian kedua perempuan itu menghadap kepada Sulaiman anak Daud AS dan menyampaikan kepadanya hal itu. Maka kata Sulaiman, datangkanlah kepadaku sebuah sebilah pisau untuk membelah anak ini bagi keduanya. Maka kata perempuan yang muda, jangan engkau lakukan itu. Semoga Allah merahmati engkau. Anak itu adalah miliknya. Maka Sulaiman pun memutuskan bahawa anak itu milik perempuan yang muda. Demikianlah fikih kefahaman Sulaiman. Dia sengaja menggunakan cara itu untuk mengetahui ibu yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan, datangkanlah kepadaku sebilah pisau untuk membelahnya, maka tergeraklah rasa kasih sayang ibu yang sebenarnya. Dan dia menolak kalau Sulaiman mau membunuhnya, serta dia lebih menyukai kalau anaknya tetap hidup sekalipun jauh darinya, daripada anak itu dibunuh. Dengan karinah ini, tanda-tanda ini, Sulaiman menyimpulkan bahawa anak itu adalah milik perempuan yang muda. Jadi ini juga sesuatu perkara yang digunakan oleh hakim. Tak ada dalil dari Quran, tak ada dalil dari hadis, tapi pakai apa? Dia pakai kebijaksanaan. Kadang-kadang dicongkil-congkil, keluarkan soalan itu, soalan ini, ataupun dilakukan sesuatu untuk lihat mana yang benar. Jadi kalau diberikan taufik oleh Allah SWT, hakim itu akan mendapat kebenaran. Allah SWT. Jadi kita mesti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.